Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim: ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. وَيَقُولُ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الكرام حفظني وحفظكم الله جل وعلا. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, yang dimana sampai pada detik ini nikmat anugerahnya teruslah masih tercurah dan terlimpahkan kepada kita dari Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung. Ini mana nikmat yang baru saja kita saksikan dan kita telah selesai menunaikannya adalah nikmat untuk melaksanakan salah satu ibadah dari peribadatan yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan bagi kita, melaksanakan salat maghrib berjamaah di salah satu tempat yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai, berupa rumah Allah. Dalam hadis Abi Hurairah radiyallahu tabarak wa ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh al-imam Muslim rahimahullah, beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bersabda: ahabbul biladi ilallah masajiduha, tempat yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah masjid. Wa abghadul biladi ilallah aswaquha, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah pasar. Dan nikmat yang Allah curahkan kepada kita pada saat ini adalah untuk berkumpul di salah satu tempat yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai, untuk melaksanakan yang satu ibadah dari ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan bagi kita, dan juga untuk guna mendengarkan hadis ataupun ayat suci Al-Quran yang dibacakan, ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yang disampaikan, yang dengannya tambahan iman. Allah jalla wa ala yaqulu fi kitabihil karim: innamal mu'minuna alladhina idza dhukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana Wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya yang hanyalah, innama adatul hasr, hanya yang hanyalah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang yang apabila disebutkan di sisinya tentang Allah subhanahu wa ta'ala, wajilat qulubuhum, hati mereka akan bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuh, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadatshum imana, maka akan bertambah keimanannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bukti bahwa hadirin ikhwani al-kiram hafizakumullahu jalla wa'ala, sebagai bukti bahwa kita termasuk orang-orang yang mengimani Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan hadirnya kita untuk meramaikan masjid Allah subhanahu wa ta'ala, tempat yang dicintai tadi, tempat yang Allah subhanahu wa ta'ala berkahi tersebut, untuk kita hadir meramaikannya, baik dengan melaksanakan salat yang 5 waktu ataupun meramaikannya di waktu-waktu selain itu, berupa ta'lim, zikir, qiraatul Quran, atau yang sama dengan itu. Dalam surat At-Taubah, Allah Azza wa Jalla mengabarkan hal itu sebagai kabar gembira kepada setiap siapa saja yang menyiapkan dirinya untuk selalu meramaikan dan juga memakmurkan masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang hanyalah beriman, baik, innama ya'mur masajid Allah, sesungguhnya yang hanyalah memakmurkan, yang meramaikan, yang menghidupkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepadanya, beriman tentang hari akhirat, wa aqamas salah, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan dia tidaklah takut kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perdagangannya yang telah menanti, keuntungan-keuntungan yang telah menanti, dia tinggalkan karena dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya 15 menit. Kalau tambah sedikit, kalau kurang sedikit. Dia laksanakan peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memakmurkan masjid, melaksanakan sholatnya 5 waktunya. Perdagangannya yang menantinya di luar, dia tidak hiraukan. Dikarenakan dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yakhsha illallah, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka mereka itu akan termasuk dari orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya laha min ni'mah, alangkah penuh nikmat bagi mereka orang-orang yang masuk dalam kategori yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam ayat tadi, meramaikan, memakmurkan masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Janji hidayah dari Allah, bukti iman dari Allah. Innama ya'muru masajid Allah man aman, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang beriman. Dan tentunya kalau ini adalah bukti bahwa dia adalah seorang yang beriman, maka tentunya ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang keuntungan bagi mereka orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala juga akan menjadi janji baginya. Dia akan meraihnya insya'allahu jalla wa'ala. Ulaika humul mu'minuna haqqa, lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman yang nyata, hakiki. Lahum darajat, bagi mereka adalah darajat, kedudukan-kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa maghfirah, pengampunan. Wa rizqun karim, demikian juga rizki yang mulia. Allahu yudafi, inna allaha yudafi'u anil ladina amanu. Janji berupa pertolongan dan juga pembelaan dari Allah juga akan diraih. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala membela terhadap orang-orang yang beriman. Kasih sayang dan juga cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala serta kasih sayang hamba-hambanya yang saleh juga akan diraih. Innal ladhina amanu wa amilus salihat, saya ja'allahumur rahman wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan juga beramal saleh, saya ja'allahumur rahman wudda. Maka ar-Rahman, Allah jalla wa ala, akan menjadikan di antara mereka kasih sayang. Mereka akan saling cinta-mencintai. Mereka mendapatkan kasih sayang dari antara hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala dikarenakan Allah merahmatinya. Kehidupannya akan bahagia. dikarenakan iman yang dia raih. Kehidupannya akan sukses dan sentosa dikarenakan iman yang dia bisa buktikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga hamba-hambanya yang lain. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh dari kalangan lelaki ataupun wanita, wa huwa mu'min, sedangkan dia adalah seorang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh kami akan menghidupkannya dengan kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami sungguh akan memberikan balasan terhadap amalan-amalan yang mereka laksanakan jauh lebih baik dibandingkan apa yang dia lakukan. Satu pahala Allah gandakan sebanyak 10 kali lipat atau lebih. Man amila salihatan thayyib. Man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha. Dalam hadis qudsi aw azid. Barang siapa yang datang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka baginya dengan satu pahala, maka baginya 10 kali lipat. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, atau saya tambahkan. Wa man jaa bil sayyi'ah fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Dan barang siapa yang mengamalkan satu dosa, maka dia tidak akan mendapatkan balasan kecuali yang setimpal dengan dosa itu dalam keadaan mereka tidaklah teraniaya. Ini keutamaan yang luar biasa dan kabar gembira bagi kita yang senantiasa alhamdulillah meramaikan dan juga memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Hidayah dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala juga terus akan kita raih, sehingga kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di surganya nanti. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan juga beramal saleh, kata Allah, yahdihim rabbuhum, rabb mereka Allah jalla wa ala akan berikan bimbingan. Ke mana? Jannatin tajri min tahtihimul anhar, berupa surga, ke arah surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Fi jannatin na'im, dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Ini iman yang luar biasa. Olehnya itu mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah merasa takut sedikit pun, dan juga tidaklah bersedih hati, tidak merasa takut terhadap apa saja yang mereka akan hadapi di hari yang akan datang. Dan juga mereka tidaklah bersedih hati terhadap segala sesuatu yang mereka tinggalkan. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, la khawfun alaihim wa lahum yahzanun, mereka tidaklah tertimpa dengan rasa takut, dan juga mereka tidaklah tertimpa dengan rasa sedih hati. Alladzina amanu, mereka itu adalah orang-orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah, bagi mereka kabar gembira dalam kehidupan dunia dan juga kabar gembira dalam kehidupan akhirat. Subhanallah. Wa ya laha min ni'mah, alangkah besar nikmat tersebut. Dan ini kabar gembira bagi kita, kabar gembira yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi mereka orang-orang yang betul-betul istiqamah menjaga hal yang disebutkan tadi, dan insyaallah dengan penjagaannya terhadap hal itu dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan dalam keadaan yang terbaik, yang dia akan ridha dan senang terhadap keadaan itu. Subhanallah. Akan tapi keadaan tersebut, keadaan yang membahagiakan ini, ternyata tidak dengan mudah dan gampang bisa kita raih. Di sana ada hal-hal yang apabila seorang dari kalangan kaum muslimin tidak memperhatikan hal itu dan juga tidak menjauhkan darinya dari hal itu, biasa saja janji-janji tersebut persentase kemungkinan untuk dia raihnya sangatlah kecil. Dan perkara tersebut tidaklah lain kecuali maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan seorang mukmin tidak berusaha untuk menghindari kemaksiatan kepada Allah, walaupun dia salat, walaupun dia zakat, walaupun dia puasa, walaupun dia haji, akan tapi dia tidak mau dan tidak berusaha untuk menghindarkan dirinya dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala tadurruh. Kemaksiatan ini akan bermudarat bagi dirinya. Bagi dirinya, bagi keimanannya, bahkan bagi akhirat dunia dan akhiratnya. Dikarenakan dosa sayyiat laha adraruha. Dia memiliki kemudaratan-kemudaratan, efek samping yang berbahaya bagi diri, keimanan dan juga dunia serta akhiratnya. Olehnya itu Nabi kita sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam dalam hadis yang banyak memberikan peringatan-peringatan bagi setiap muslim agar mereka betul-betul berhati-hati terhadap dosa-dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qaula au kathur, sedikit ataupun banyak, kecil ataupun besar, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim memberikan peringatan yang banyak, peringatan yang besar terhadap mereka para pelaku maksiat. Dikarenakan maksiat tersebut bisa menjauhkan seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dari keutamaan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi mereka, orang-orang yang beriman. Maka janganlah seorang mukmin menganggap remeh satu dosa, besar ataupun kecil. Janganlah seorang mukmin menganggap remeh, menganggap enteng satu dosa. Dikarenakan kapan seorang mukmin menganggap remeh dosa tersebut, halak, dia akan binasa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah dalam Musnad dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu tabarak wa ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bersabda, iyyakum wa muhkaratil dhunub, hati-hatilah kalian dari dosa-dosa yang dianggap remeh. Fa inna muhaqqiratul dhunub yajtami'u ala rajul aw ala muslim fa idza ijtama'a ahlakathu. Dikarenakan dosa-dosa yang kecil itu akan berkumpul pada seorang hamba. Kapan dosa-dosa yang kecil itu telah berkumpul, maka dosa itu akan membinasakan hamba tadi. Anas bin Malik radhiyallahu tabarak wa ta'ala anhu mengatakan, innakum lata'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum ala a'yunikum kunna na'udduha min asyar kunna na'udduha fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat. Sesungguhnya kalian, ini di zaman Anas bin Malik radhiyallahu tabarak wa ta'ala anhu, masih dalam keadaan khairul qurun, sebaik-baik generasi, generasi para tabi'in. Sesungguhnya kalian mengamalkan suatu amalan, perbuatan-perbuatan yang kalian anggap enteng, saking entengnya itu lebih tipis dibandingkan satu sehelai rambut, kata beliau. Kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Dahulu kala kami menganggap perbuatan tersebut adalah salah satu perkara yang bisa membinasakan. Walaupun kecil, seorang mukmin tidaklah pantas menganggap remeh hal itu. Dikarenakan kapan dia menganggap remeh hal tersebut, bermudarat bagi agamanya, bermudarat bagi aktivitasnya sehari-harinya, yang dimana dia tidak akan mendapatkan pengampunan begitu dia telah menganggap remeh hal itu. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu tabarak wa ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bersabda, innal mu'min idza ra'a dhanbahu ka'annahu fi asli jabal khashiya an yaqa'a alaih. Seorang mukmin itu apabila dia beramal, apabila dia melihat dosanya, maka dia menganggap dirinya seakan-akan berada di kaki bukit. Dia khawatir bukit itu akan menimpanya. Wa innal fajir, dan sesungguhnya seorang pendosa, yang dimana dia menganggap remeh dosa-dosa, yang mana dia tidak menghiraukan dosa yang dilaksanakan, banyak ataupun sedikit, besar ataupun kecil. Wa innal fajir idza ra'a dhanbahu ka'annahu dhubab taqa'u 'ala anfi. Seorang fajir, seorang pendosa, apabila dia melihat dosa-dosanya, dia menganggap dosa-dosa tersebut bagaikan satu lalat yang bertengger, yang hinggap di hidungnya. Fayaf'alu biyadihi hakadha. Saking remehnya dia anggap keadaannya seperti ini akan menghantarkan dia untuk tidak mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa dosa telah dianggap remeh, sehingga begitu remeh dosa tersebut dianggapnya sebagai perkara yang remeh, dia akan membanggakannya di hadapan manusia. Amiltu barihatu kada wa kada, saya mengamalkan tadi malam perkara ini dan perkara ini. Dia membanggakan satu amalan dosa yang dilaksanakan di hadapan manusia dan tidak malu-malu untuk melakukannya di hadapan manusia. Sedangkan Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idha lam tastahyi fasna' ma syi'tah. Sesungguhnya dari ucapan-ucapan kenabian yang didapati oleh kebanyakan manusia adalah, apabila engkau tidak malu, silakan laksanakan apa yang engkau hendaki. Dia tidak malu lagi. Mengapa? Dosa tersebut dianggap enteng olehnya. Sehingga begitu dia melakukan hal itu di hadapan manusia, membanggakannya di hadapan manusia, dia akan dijauhkan dari maghfirah, pengampunan yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan bagi mereka orang-orang yang beriman, meramaikan masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan syariatnya. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu tabarak wa ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh al-imam Muslim rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bersabda, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun. Sesungguhnya setiap umatku itu akan mendapatkan pengampunan kecuali al-mujahirun, mereka orang-orang yang menjaharkan, yang melaksanakan dosa dengan terang-terangan. Wa inna minal mujaharah, dan salah satu bentuk pengamalan suatu perbuatan dengan terang-terangan, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, ayya'malul abdu amalan fayasturuhu fabata yasturuhu rabbu. Untuk seorang hamba itu melaksanakan suatu perbuatan, yaitu dari dosa, kemudian dia pun mendapatkan perlindungan, Allah menutupi dosanya. Fayusbihu fayakshifu sitratallahi alaih. Kemudian pada pagi harinya dia pun membuka, menyingkap kain yang menutupi dosa tersebut baginya. Dia mengatakan, amiltul barihatu kada wa kada, tadi malam saya melakukan perbuatan ini dan perbuatan ini. Dia tidak melaksanakannya di hadapan manusia, akan tapi dia tidak malu untuk menyebutkan perbuatan tersebut, bahkan membanggakannya di hadapan manusia. Dia juga termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan pengampunan berdasarkan hadis ini. Bagaimana kalau seandainya dia melaksanakannya di hadapan manusia? Maka tentunya janji dari kehidupan yang bahagia akan jauh darinya. Dikarenakan dosa tersebut adalah sebab, salah satu sebab yang bisa mendatangkan kebinasaan bagi siapa saja yang melaksanakannya. Baik bagi dirinya pribadi, baik bagi hartanya, baik bagi umurnya, anak keluarganya, bahkan mungkin masyarakat secara umum. Dikarenakan dosa tersebut adalah salah satu pemanggil dan pengajak untuk datangnya musibah dan juga siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allah syadidul iqab. Takutlah kalian terhadap satu siksaan yang tidak hanya sekedar menimpa orang-orang yang jahat secara khusus. Wa'lamu anna Allah syadidul iqab, dan ketahuilah sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah pedih siksanya. Dalam hadis Ummul Hakam Zainab binti Jahshin radhiyallahu anha, yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan juga al-Imam Muslim, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika terbangun di waktu malam, kemudian mengatakan, wailul lil arab min syarrin qad iqtarab, celakalah bangsa Arab dari keburukan telah mendekat. Futihal yaum min radmi Ya'juj wa Ma'juj kahatain, sungguh telah terbuka pada hari ini dari benteng yang menghalangi Ya'juj dan juga Ma'juj seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Maka berkata Zainab binti Jahshin radhiyallahu anha, dari semangatnya untuk mengetahui ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rasulullah, anuhlik wa fina salihun, apakah kita ini akan binasa? Apakah kita juga akan tertimpa dengan maksiat tersebut atau dampak negatif dari maksiat tersebut, sedangkan di tengah-tengah kita masih banyak orang-orang yang saleh? Nabi mengatakan, na'am, idza kathural khabath, iya, apabila dosa maksiat tersebut telah merajalela. La ilaha illallah. Bukan hanya pelakunya yang tertimpa musibah, akan tapi bisa saja siapa yang ada sekitarnya tertimpa dikarenakan dosanya. Dikarenakan dosanya. Maka apakah mungkin itu dia mendapatkan kehidupan yang bahagia sedangkan dia dihantui dengan ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala berupa siksa yang senantiasa membayanginya? Ata aminu makrallah, fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari ancaman-ancaman Allah? Maka sungguh tiada yang merasa aman dari ancaman Allah subhanahu wa ta'ala kecuali mereka orang-orang yang merugi, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Olehnya itu, kemaksiatan tadi sangat berbahaya. Kemaksiatan, dosa-dosa tersebut bisa menghilangkan janji kebahagiaannya di dunia bahkan di akhirat. Bukan hanya dirinya, bahkan orang yang lain yang ada sekitarnya juga akan merasa tidak tenang, akan merasa tidaklah aman dikarenakan dosa dan maksiat yang dia laksanakan. Mengapa? Orang yang beriman, orang yang soleh merasa khawatir dengan dosa yang dilaksanakannya, bisa saja dia juga akan tertimpa sebagaimana Zainab binti Jahshin radhiyallahu anha merasa khawatir. Ya Rasulullah, anuhlik wa fina salihun, apakah kami ini akan binasa, apakah kita akan binasa sedangkan di tengah-tengah kita masih banyak orang-orang yang saleh? Maka Nabi SAW mengatakan, na'am ila katural khabath, iya, abila kemaksiatan telah merajalela. Baik itu perzinahan yang terang-terang dilakukan oleh kaum muslimin, ini kaum muslimin, adapun orang kafir hadis wala haraj, sebutkan lebih parah. Khamar yang diminum di sebagian oleh kalangan kaum muslimin terang-terangan diperjualbelikan dengan bebas, kedustaan, kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya, kita bisa saksikan. Apakah kita tidak merasa cemas dan khawatir terhadap diri-diri kita? Menunjukkan bahwa kemaksiatan tersebut, walaupun bukan seorang muslim yang melaksanakannya, bukan seorang yang melaksanakannya, dia akan merasa takut dan cemas, dikarenakan kemaksiatan adalah sumber yang mendatangkan kecemasan dan kekhawatiran bagi siapa saja yang mengetahuinya, baik dia yang melaksanakannya ataupun orang lain. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda dari hadis Abdullah bin Umar, khamsu khisalin, lima perkara, a'udzu billahi an tudrikuhun, saya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kalian menjumpainya, itu para sahabat. Ma dhahratil fahishatu fi qaumin hatta jahru bihi illa ubtulu bil auja' wal asqam lam takun min qablihim ma lam takun fi aslafihim, tidaklah perzinahan tersebut tersebar di satu daerah, di satu kaum, kecuali mereka mendapatkan ujian, siksaan kata Allah Subhanahu wa taala berupa penyakit-penyakit dan juga wabah yang belum tertimpa terhadap umat-umat sebelum mereka. Wa ma mana'u qaum zakata amwalihim illa ukhidhu bis-sinin wa shiddatil mu'nah wa jawru sultan, dan tidaklah satu kaum menahan, tidak mengeluarkan zakat harta-harta mereka kecuali mereka akan tertimpa, mereka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala siksaan berupa mereka akan mendapatkan musim peceklik, wa shiddatul mu'nah, dan juga susahnya hidup, wa jawru sultan, dan juga kejahatan para penguasa. Wa ma naqasu qaumun al-mikyal wal mizan illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim fayakhudhu ma fi aydihim, dan tidaklah satu kaum itu mengurangi takaran ataupun timbangan kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan, akan menguasakan musuh-musuhnya terhadap mereka sehingga musuh-musuh tersebut berhasil mengambil kekayaan, harta kekayaan yang ada di tangan-tangan mereka. Wa ma hakama sultanukum bighairi ma anzalallah, dan tidaklah para penguasa kalian mengambil hukum, kebijakan dari selain apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Naam, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menimpahkan kepada mereka satu musibah atau yang sama dengan hadis itu. Syahid, kemaksiatan, kapan kemaksiatan tersebut merajalela, maka tentunya dia akan mendapatkan satu ancaman yang berbahaya bagi dirinya di dunia ataupun di akhirat nanti. Wala adzabul akhirati akbar, dan siksaan negeri akhirat jauh lebih besar kata Allah Subhanahu wa taala. Ini adrar, ini atharus sayyi'ah, dampak-dampak negatif, dampak-dampak yang buruk bagi mereka para pelaku maksiat. Walaupun dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi bisa mendatangkan dampak yang berbahaya. Apabila dia terus-menerus melaksanakannya, maka tentunya dia akan hina. Berbeda halnya dengan mereka orang-orang yang senantiasa bertaubat dan juga beramal saleh, dia akan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Sebaliknya bagi mereka orang-orang yang melaksanakan kemaksiatan, han, akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ju'ilad dillatu was-sighar 'ala man khalafa amri wa man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kehinaan dan kerendahan bagi siapa yang mengingkari, bagi siapa yang menyelisihi perintahku. وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. Dan barang siapa yang berserupa dengan satu kaum, maka dia termasuk dari kalangan mereka. Allah jalla wa'ala yaqulu fi kitabihil karim, وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٌ بِمِثْلِهَا وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ. Dan orang-orang yang melaksanakan dosa, maka balasannya adalah yang keburukan yang setimpal dengannya. وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ. Dan mereka akan terselubungi dengan kehinaan, hina di dunia, hina di akhirat. Perhatikan kepada mereka para pencuri, apa ucapan manusia, orang kafir ataupun orang muslim, pencuri, dia akan ditunjuk dan dikatakan pencuri. Perhatikan para pelaku zina, apa yang dikatakan oleh manusia, pezina, bagi perempuan pelacur, la ilaha illallah, kehinaan, dia akan diremehkan, dijatuhkan oleh masyarakat disebabkan dosa yang dilaksanakan. Satu dosa bisa menjatuhkan martabatnya di hadapan Allah dan juga di hadapan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada para koruptor, mendapatkan ejekan dan juga hinaan dari rakyatnya. Para pendusta juga demikian. Yang dimana dengan dosa tersebut, kapan dia bergampang-gampangan akan terjatuh dan juga terwarisi sifat kehinaan bagi dirinya, bahkan dia pun akan merasa hina di hadapan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang lain, sehingga dia akan menjauh dari bermajlis dengan orang-orang yang saleh. Ra'aitu adh-dhunub tumitul qulub wa qad yurithu adh-dhulla idmanuha wa tarku adh-dhunub hayatul qulub wa khairun li nafsika isyanuha. Kata Imam Ibn Mubarak rahimahullah, saya melihat dosa-dosa itu mematikan hati, dan berterus menerus dalam melaksanakan dosa akan mewarisi kehinaan. Meninggalkan dosa adalah hidupnya hati, dan sebaik-baik bagi dirimu adalah meninggalkan maksiat. Ini satu wasiat dari Al-Imam Ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala untuk seorang muslim memperhatikan hal ini. Kapan dia tidak mendapati dirinya dan segera bertobat dari jalan, kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka tentunya kehinaan akan terus menghantuinya. Hina dina di hadapan masyarakat, hina dina di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu dia menjadi hina di hadapan hamba-hamba Allah, dan hamba Allah subhanahu wa ta'ala pun juga memperlakukannya sebagaimana dia, apa yang diamalkan dari perbuatan dosa yang dilaksanakan, maka dia akan menjauh dari bermajlis terhadap mereka orang-orang yang saleh. At-tuyur ala ashkaliha taqa. Dikarenakan burung itu tentunya akan bertengger bersama yang sejenis. Para pelaku maksiat akan bergaul dengan para pelaku maksiat, dan orang-orang yang saleh beramal saleh juga akan bergaul dengan orang-orang yang beramal saleh melaksanakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, al-arwah junudun mujannadah. Ruh pribadi seseorang itu adalah junudun mujannadah, bagaikan pasukan yang terbagi-bagi. Ini satu perumpamaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma ta'arafa minha talaf, selagi mereka saling kenal mengenal, tahu ternyata orang ini adalah suka melaksanakan salat, maka dia akan saling rasa panggil memanggil, bergabung. Dan kalau mereka saling tahu menahu bahwa dia adalah satu pelaku maksiat, mereka akan saling memanggil, ayo kita lakukan maksiat lagi berikutnya. Ayo bareng-bareng minum khamar. Kalau tidak ada uangmu, saya punya rokok. Dikis tambah. I'talaf, bergabung. Ma ta'arafa minha i'talaf. Selagi mereka saling kenal mengenal, maka akan bergabung. Wa ma tanakara minha ikhtalaf. Dan selagi mereka saling mengingkari, maka tentunya mereka akan berpisah. Orang-orang yang saleh tentunya tidak akan tenang untuk melihat mereka para pelaku maksiat diingkari. Para pelaku maksiat akan menjauh dan juga menghindar dari para siapa? Pelaku amalan amal saleh, orang-orang yang menjaga keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-arwah junudun mujannadah, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi sahbihi wa sallam. Ruh pribadi seseorang itu adalah junudun mujannadah, bagaikan satu pasukan. Tentunya polisi akan berbaris dengan polisi, tidak bergabar dengan tentara ya. Iya. Angkatan laut juga akan berbaris bersama angkatan laut, tidak berbaris dengan angkatan darat. Seperti itu keadaannya ar-ruh, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Yaitu dengan dosa tersebut, maksiat tersebut, dia akan terjauh dari bermajlis dengan orang-orang saleh. Kalau dia menjauh dari majlis orang-orang saleh, maka tentunya dia akan jauh dari kebaikan. Dikarenakan menjauh dari orang-orang saleh berarti dia menjauh dari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala dan juga kebaikan. Matalu jalisus saleh wa jalisus su ka hamil miski wa nafikhil kir. Fa amma hamilul misk imma an yu'tiyaka wa imma an tabta'a min wa imma antajina minhu rihan tayyibah. perumpamaan, satu contoh teman duduk yang baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan teman duduk yang buruk adalah bagaikan penjual minyak wangi dan juga tukang besi. Adapun penjual minyak wangi, dia bisa saja memberikan minyak wangi kepadamu sebagai hadiah, bilash, gratis. Dan bisa saja engkau meminta untuk membeli darinya sehingga engkau juga mendapatkan kebaikan berupa wangi-wangian. Wa imma an tajida min hurihan thayyibah. Kalau tidak ini tidak itu, engkau tentunya akan mencium bau harum dari penjual minyak wangi. Tidak ada yang dia dapatkan keburukan sedikit pun dari para penjual minyak wangi. Semakin dekat tentunya semakin harum dan semerbak dia rasakan. Demikian juga orang-orang saleh, engkau akan terpengaruh dengan amalan yang baik. Apabila dia lebih hebat dalam beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin saja engkau akan terpengaruh, terdorong, termotivasi untuk bisa melaksanakan sebagaimana dia laksanakan atau lebih. La tanzuru ila man huwa asfala minkum. Hakala? La. La tanzuru ila man huwa fawqakum. Ini dalam perkara dunia. Adapun dalam perkara kebaikan, maka la hasada illa fitnatain. Tidak ada kecemburuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali pada dua perkara. Rajulun atahu Allahu ilm fa huwa yaqumu bihi ana Allahi li wa ana an-nahar. Seorang lelaki yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ilmu, kemudian dia melaksanakannya, menegakkan, mengamalkan ilmu tersebut pada waktu siang dan juga malam hari. Wa rajulun atahu Allahul mal, dan seorang lelaki yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan harta, fa huwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Kemudian dia menginfakkannya di waktu siang dan juga di waktu malam. Ini keadaan mereka, orang-orang yang duduk dengan orang-orang yang saleh. Semakin dekat dengan orang yang saleh, tentunya dia semakin banyak dapat kebaikan. Dia diajak. Kalau orang saleh tersebut memiliki ilmu, dia akan meraih ilmunya dibagi-bagi dan gratis. Wahai fulan, cara ibadahmu, salatmu salah. Wahai fulan, wudumu belum sempurna. Wahai fulan, wahai fulan, wahai fulan, secara gratis. Atau mungkin dia akan bertanya, sebagaimana seorang akan minta untuk membeli wangian tersebut yang ada pada dirinya. Saya melihat engkau wahai fulan melaksanakan satu ibadah luar biasa. Apakah engkau punya dalil? Saya melihat engkau melakukan hal dan ini dan itu. Apakah ada sunnahnya atau yang semena dengan itu? Wa amma nafiqul kir, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, adapun penjual thayyib, adapun tukang besi, imma ayyuhriqa thiyabak wa imma an tajida minhu rihan mumtinah. Kalaulah tidak, bajumu akan terbakar, atau kalaulah tidak, engkau akan mencium darinya bau yang busuk. Semakin dekat seseorang dan semakin jauh bergaul dengan penjual atau tukang besi tersebut, maka tentunya dikhawatirkan bajunya akan terkena percikan-percikan dari besi panas yang dia pukulkan. Semakin dekat dia semakin terbakar. Demikian juga juga sesu teman-teman yang buruk, para pelaku maksiat. Semakin kita mendekat dengannya, maka tentunya darar, musibah, efek sampingnya semakin besar. Paling sedikit engkau akan mendapatkan lafad-lafad yang buruk. Eh bodoh, kalau di Sulawesi ya. Satunya panggil satunya, eh bodoh. Oh bodoh, oh baga. Ini satu ucapan. Berbeda dengan tengah-tengah ahli sunnati wal jamaah antum. Akhi, subhanallah. Barakallahu fikum, wa fik barak. Sama dengan itu. Julas sesoleh. Adapun julas sesu, antum dapatkan di orang-orang di tengah pasar, bagaimana cara satu sama lainnya saling panggil memanggil. La ilaha illallah. Imma ayyahriqa thiyabak, dia biasa saja membakar bajumu. Engkau dijerumuskan dalam kemaksiatan yang dia terjatuh di dalamnya. Tidak punya rokok, dikasih rokok. Tidak punya minuman keras, dikasih minum keras. Tidak apa-apa, sama-sama bareng membokan. Allahul musta'an. Wa imma antajada minhu rihan mumtinah. Kalau tidak, engkau akan mendapatkan darinya bau yang busuk. Kita agak menjauh saja sedikit, masih terdapat bau yang busuk. Terganggu. Tidak tenang kehidupan kita. Selagi dia bersama kita dan kita bergaul dengannya, kita akan mendapatkan adrar, mudaratan, sebagaimana disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ini dikarenakan apa? Maksiat. Jiwanya akan merasa menjauh, lari, dan menghindar dari para pelaku ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dikarenakan kehinaan yang memasuki dirinya. Sehingga begitu dia menjauh dari ahlul ilmi wa julasa'as salih, maka tentunya dia akan semakin jauh dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dikarenakan maksiat. Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam bersabda, la yazalul rajul fi fushatin min dinih ma lam yasib daman harama. Fa idza asaba daman haraman ballah ay inqata. Sesungguhnya seseorang itu akan terus merasakan dalam kelapangan beragama selagi dia belumlah menimpa satu darah yang diharamkan. Kapan dia tertimpa dalam satu darah yang diharamkan, satu maksiat, ballah, akan terputus amalannya. Itu jauh, jauh dari perbaikan amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada mereka orang-orang yang senantiasa melaksanakan iman dan menjaga dirinya dari kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha bima ta'maluna khabir. Hakadha innallaha bima ta'maluna khabir wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaknya masing-masing pribadi memperhatikan apa yang akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari esok. Innallaha bima ta'maluna khabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang kalian amalkan. Wala takunu kalladzina nasullah, dan janganlah kalian berserupa dengan mereka orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Fa ansahum anfusahum. Maka Allah Subhanahu wa taala pun membuat mereka melupakan diri-diri mereka sendiri. Ulaika humul fasiqun. Mereka itu adalah para orang-orang yang fasik. Kemaksiatan tersebut membuat mereka lupa dirinya. Apabila mereka lupa diri, bukan berarti mereka tidak mandi ya. Dia perhatikan hal itu. Akan tapi kebaikan yang bisa dia raih untuk dirinya, dunia dan akhiratnya dia lupakan. Sehingga dia menempuh satu cara yang di mana cara tersebut semakin menjauhkannya dari kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istahwadha alaihimus syaitan fa ansahum dzikrullah. Ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Syaitan mempermainkan mereka. Ini adrar. Dampak negatif melaksanakan maksiat dan berlaku fasik dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sair kehidupan kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Istahwadha alaihimus syaitan. Syaitan mempermainkan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa ansahum dzikrullah. Sehingga mereka pun lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Menjauh dari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an peringatannya, berupa sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam yang diutus memberikan peringatan. Fa ansahum dzikrullah. Ulaika hizbus syaitan. Mereka itu adalah bala tentara syaitan. Ala inna hizba syaitani humul khasirun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya bala tentara syaitan adalah orang-orang yang merugi. Ini keadaan mereka. Begitu mereka lupa Allah Subhanahu wa taala, maksiat ini akan menjatuhkan dirinya pada kehidupan yang sengsara, yang sempit, yang dia tidak akan merasakan lapang sebagaimana lapangnya tatkala dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati 'amma. Qala rabbi lima hasyartani 'amma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yauma tunsa. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya baginya adalah kehidupan yang sempit. Dan kami akan mengutusnya dalam keadaan di hari kiamat nanti dalam keadaan membuta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Dia pun akan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala dan berkata, wahai Allah, mengapakah engkau mengutusku dalam kehidupan akhirat ini dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal saya di dunia adalah seorang yang melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna. Allah memberikan bantahan, demikianlah telah datang kepada kamu ayat-ayat kami. Fanasitaha, kemudian engkau meninggalkannya, tidak melaksanakannya, tidak menjauhi larangan-larangan Allah, tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, tidak melaksanakan tuntunan-tuntunan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Fakadzalikal yauma tunsa, demikian juga pada hari ini engkau akan ditinggalkan. La ilaha illallah. Adrarul ma'asi, mudarat, dampak negatif bagi mereka orang-orang yang melaksanakan maksiat dan tidak berhati-hati dari maksiat tersebut. Kehidupannya sempit, rizkinya sempit, bahkan bisa saja rezeki-rezeki yang harusnya halal baginya, yang Allah Subhanahu wa taala halalkan baginya, yuhramu alaih. Dia tidak bisa meraihnya, dia tidak bisa menggapainya dikarenakan dosa dan maksiat yang dia laksanakan. Innal 'abda la yuhram ar-rizq bi dhanbin asabah. Dan musnad Imam Ahmad rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba itu akan dijauhkan dari satu rezeki dikarenakan dosa yang dia raih, dikarenakan dosa yang dia lakukan. walaupun dalam sanadnya terhadap seorang yang majhul, akan tapi maknanya benar. Allah Jalla wa Ala yaqulu fi kitabihil karim, فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا مُهِينًا. Dan dikarenakan dosa-dosa orang-orang Yahudi, حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ, maka kami pun mengharamkan, menghalangi dari mereka kebaikan-kebaikan yang telah dihalalkan bagi mereka. وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا, dan juga disebabkan mereka menghalangi manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala dalam jumlah yang banyak. وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا, dan juga dikarenakan mereka memakan harta riba. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ, dan juga dikarenakan mereka memakan harta-harta manusia dengan cara yang batil. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ, dan sungguh kami mempersiapkan bagi mereka orang-orang yang kafir siksaan yang menghinakan. Keadaan mereka orang-orang yang senantiasa melaksanakan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak berusaha untuk menjauh darinya dan juga bertaubat, dia akan dijauhkan dari kebaikan-kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala bisa saja persiapkan bagi dirinya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'aqadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk satu negeri itu mau beriman lagi bertakwa, maka sungguh kami akan membukakan pintu berkah-berkah dari langit dan juga bumi. Walakin kadzabu, akan tapi mereka mendustakan. Fa'aqadnahum bima kanu yaksibun, sehingga kami pun berikan siksaan dikarenakan berdasarkan dosa-dosa mereka. Inilah dampak-dampak negatif. Ini mana apabila seorang hamba tidak berhati-hati, yukhsha alai, dikhawatirkan dia akan tertimpa dengan apa yang disebutkan tadi. Dia akan tertimpa, mata hatinya akan tertutup. Sehingga apabila mata hatinya tertutup dengarkan dosa-dosa itu, maka dia tidak bisa melihat kebenaran itu benar dan tidak bisa mengingkari kemungkaran sebagai mungkar. Bahkan haqa'iq, hakikat suatu perkara akan terbalik-balik di hadapannya. Tu'radul fitanu 'alal qulub 'udan 'uda, fa ayyu qalbin ushibaha nukita fihi nuqtatan sauda wa ayyu qalbin ankaraha nukita fihi suqtatan bayda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu tabarak wa ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, tu'radul fitanu 'alal qulub 'udan 'udan, fitnah maksiat dosa itu akan dipapangkan di hadapan hati seseorang 'udan 'udan, sedikit demi sedikit. Ka'ardil hasir, bagaikan anyaman tikar, satu demi satu masuk. Demikian fitnah, ujian, maksiat yang dihadapkan ke hadapan seorang hamba. La ilaha illallah. Fa ayyu qalbin ashrabaha, dan tidak ada satu hati yang sangat gampang menerimanya, tidak ada filter. Langsung apa saja yang masuk dilaksanakan, apa saja yang langsung diterima begitu saja dari berupa kemaksiatan, baik itu kesyirikan ataupun kebid'ahan atau yang lainnya. Nukita fihi nuqtatan sauda, kecuali hatinya akan dibetikkan satu titik hitam di dalamnya. Dan tidak ada satu hati itu mengingkarinya kecuali akan dibetikkan titik putih. Hatta tasiru qalban, sampai hati itu akan menjadi dua golongan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayda naqiyah la tadurruhu alfitnah ma damatis samawati wal ard, putih bersih yang di mana fitnah tidak akan memudaratkannya selagi langit dan bumi masih ada. Wa sauda murbaddan, hitam pekat, kal kusil mangkus, bagaikan gelas yang terbalik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia tidak bisa membedakan kebaikan. Engkau mendatangkan satu ayat, dua ayat, lima ayat, sepuluh ayat, seribu ayat, percuma. Sawa'un alaihim angdartahum amlam tungdirhum la yu'minun, khatamallahu ala kulubihim wa ala samihim wa ala absarihim gishawah walahum adabun azim. Sama saja engkau berikan peringatan kepadanya ataupun tidak, mereka tidak akan mau beriman. Mengapa? Khatamallah, Allah subhanahu wa ta'ala telah menutup mata hati mereka. Allah subhanahu wa ta'ala telah menutup pendengaran mereka. Allah subhanahu wa ta'ala telah menutup penglihatan mereka. Walahum adzabun azim, dan bagi mereka adalah siksaan yang pedih. Sebabnya kemaksiatan, kemaksiatan ini akan menutupi mata hatinya. Engkau sampaikan ayat suci Al-Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, percuma illa yasha'allah, kecuali apa yang Allah, apabila Allah subhanahu wa ta'ala hendaki baginya petunjuk. Dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza aznama al-'abdu dhanban nuqita fi qalbihi nuqtatan sauda." Apabila seorang hamba itu berdosa, terjatuh dalam satu dosa, maka akan dibetikkan dalam hatinya satu titik hitam. "Fa idza taba wa raja'a wa naza'a." Sukila qalbuh, apabila dia bertaubat beristighfar dengan juga mencabut dosa tersebut, maka hatinya akan dibersihkan. Fa idza ada zid, apabila dia mengulanginya maka akan bertambah nodanya. Hatta yughla ala qalbi, sampai kotoran tersebut akan menutupi hatinya. Fa huwa ran alladhi qala Allah jalla wa ala kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dan itulah ran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, kalla bal rana ala qulubin, ada penutup dalam hati mereka. Ma kanu yaksibun, disebabkan dosa-dosa yang mereka laksanakan. Yang dimana apabila hati ini telah tertutup, maka tentunya cahayanya tidak akan keluar. Kalau cahayanya tidak akan keluar, maka juga akan berdampak negatif bagi postur tubuhnya, bahkan mungkin ke pada wajahnya. Perhatikan kepada mereka orang-orang yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran di dunia sebelum akhirat pada tampang-tampang mereka. Kurang meyakinkan, tampang-tampang mereka gelap, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala ka'anna ala wujuhim kita'um minal layli mudlima, seakan-akan dalam wajah mereka ada satu potongan malam yang gelap gulita. Demikian di dunia, di akhirat juga demikian. Allah jalla wa ala yaqulu fi kitabihil karim, yawma tabayaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, fa'amma alladhina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadukul adaba bima kuntum takfurun, di hari memutih wajah dan juga menjadi hitam. Adapun mereka orang-orang yang menghitam wajah-wajah mereka, akafartum ba'da imanikum, bukankah kalian telah kufur setelah kalian telah beriman? Fadukul adaba bima kuntum takfurun, maka rasakanlah siksaan disebabkan kekufuran kalian. Wa ammal ladina biyaddat wujuhuhum, adapun bagi mereka orang-orang yang memutih, yang cerah wajah-wajah mereka, fafi rahmatillah, maka mereka itu akan berada terus dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Wujuhu yawma idhin musfirah dahikatun mustabashirah wa wujuhu yawma idhin alaiha gabarah tarhakuha qatarah ulaikahumul kafaratul fajarah. Wajah-wajah pada hari itu musfirah, bercahaya, gemilang, la ilaha illallah. Dahikatun mustabashirah, tertawa dan juga bergembira ria. Wa wujuhu yawma idhin alaiha gabarah tarhakuha qatarah, dan wajah-wajah saat itu ada yang penuh dengan kotoran. Ulaika humul kafaratul fajarah, dan wajah itu adalah wajah-wajah orang kafir lagi pendosa, bermaksiat. Seseorang tidak membersihkan dirinya dari maksiat tersebut, rusak hatinya. Kalau rusak hatinya, maka tentunya panca inderanya tidak bermanfaat, tidaklah mendengarkan ayat suci Al-Quran kecuali tidak bermanfaat. Apabila dia melihat ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala juga tidak bermanfaat, tidak berbekas dan juga tidak mendatangkan manfaat bagi dirinya. Mengapa? Rusak mata hatinya. Ala wahiyal qalb, ketahuilah itulah hati. Idza fasadat fasadal jasadu kulluh, apabila telah rusak maka jasad yang lain juga akan rusak. Wa idza saluhat salahal jasadu kulluh, apabila hati tersebut telah baik maka hati yang lainnya juga akan menjadi baik. Wa laqad dharana li jahannama katsiran minal insi wal jin lahum qulubun la ya'qiluna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kami telah mempersiapkan bagi neraka jahannam kebanyakan dari jin dan juga manusia. Mereka memiliki hati, akan tapi mereka tidak berakal dengannya. Tidak bisa memilih dan memilih, mengetahui yang mana yang baik, yang mana yang buruk, sehingga mereka bisa membedakannya dan bisa berjalan di atas yang terbaik. Walahum adhanun la yasma'una biha, mereka memiliki pendengaran, akan tapi mereka tidak mendengar dengannya. Bukan berarti mereka tidak punya telinga, mereka punya telinga, akan tapi ayat-ayat suci Al-Quran banyak sedikit yang kau bacakan kepadanya tidak bermanfaat. La yasma'una biha, dia tidak bisa mendengar yang baik-baik dengannya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, dan mereka memiliki mata penglihatan, akan tapi mereka tidak bisa melihatnya. Tanda-tanda kebesaran Allah percuma di hadapannya. Sawa'un 'alaihim, kata Allah, sama saja percuma diberikan peringatan, tidak diberikan peringatan. Ulaika kal an'am, mereka itu bagaikan binatang-binatang ternak. Balhum adal, bahkan lebih buruk. Ulaika humul ghafilun, mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Maksiat sangat berbahaya. Maksiat berbahaya bagi iman yang dibanggakan oleh seorang muslim. Dosa sangat berbahaya. Yang dahulu engkau adalah seorang yang tenang dalam beragama, akan tapi tatkala engkau membiarkan satu kemaksiatan pada dirimu dan tidak bertobat darinya, biasa saja itu akan menjatuhkanmu dalam kutukan, dari kutukan-kutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi telah memberikan laknat kepada seorang pencuri, laknat sariqah, Sarakatul bayda tuqta'u yadaha fil bayda. Nabi SAW telah melaknat seorang pencuri yang mencuri satu telur, tangannya dipotong. Dan Nabi SAW telah melaknat seorang lelaki yang berusaha berserupa dengan seorang wanita. La'anallahu al-mutashabbihina minar rijali bin nisa wal mutashabbihatu minan nisa'i bir rijal. Allah Subhanahu wa taala melaknati para lelaki yang berserupa dengan para wanita dan para wanita yang berserupa dengan para lelaki, bencong-bencong mendapat laknat. Bidun ta'yin, tanpa nanya ta'yin. Nah, para bencong. Demikian juga para laki, para wanita-wanita yang berserupa dengan para lelaki, bukan hanya dari segi penampilan, bahkan dari segi kedudukan kalau dia mau berserupa dengan para lelaki juga demikian, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitab Al-Kaba'ir. Beliau menyebutkan dalam bab tersebut al-mada tashabbuh bin ar-rijal nisa' bir rijal, beliau menyebutkan hadis la yuflihu qaum walla amrihimul mar'ah, tidak akan beruntung satu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Maksud beliau adalah apabila seorang wanita walaupun dia tidak berserupa dengan seorang laki-laki dari segi penampilan, akan tapi dari segi fungsi, yang di mana seorang lelaki adalah fungsinya adalah sebagai pemimpin, maka juga telah mendapatkan laknat tadi, bukan hanya sekedar dari segi penampilan. Ala la'natullahi 'alal zalimin, ketahuilah sesungguhnya laknat Allah Subhanahu wa taala terhadap para pelaku dosa, para penjahat. Laknat dari Allah Subhanahu wa taala pelaksana dosa, la ilaha illallah. Semakin dia melaksanakannya, maka tentunya dia akan semakin kutukan besar, semakin besar, semakin besar, semakin besar, akan terjerumus dalam kehinaan yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan baginya. La ilaha illallah. Ini dosa sangat berbahaya. Dosa sangat berbahaya bagi seorang hamba, bagi keimanannya, bagi dirinya pribadi, atau bagi siapa saja yang ada sekitarnya. Kalau dia tidak bersegera untuk mendapati dirinya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang dicintai, maka dia akan menjadi orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang senang bertobat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan juga mencintai orang-orang yang senang tiasa mensucikan dirinya, mensucikan dirinya dari najis-najis luar ataupun dari najis-najis yang bisa mengotori hatinya. Dikarenakan kemaksiatan tersebut adalah satu dosa, satu noda yang mengotori hati seseorang. Dan percuma pengakuan seorang bahwa dia cinta Allah Subhanahu wa taala, cinta rasulnya, kalau dia terus-terus melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, apabila kalian benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah saya. Yuhibbukumullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maknanya kalau dia tidak melaksanakan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, maka dia adalah seorang yang tidak mendapat cinta dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia mengaku bahwa dia cinta kepada Allah, pengakuan tersebut adalah dusta. Walaupun dia mengaku bahwa dia cinta Allah dan juga Rasulnya, akan tapi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah maksiat ini adalah bukti bahwa cintanya itu tidak benar. Maksiat ini adalah bukti bahwa dia cintanya itu adalah lemah dan tidak sejujur apa yang dia ucapkan dalam lisannya. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu ahab abnaullahi wa ahibba'uh qul falima yu'adzibukum bidzunubikum bal antum basharum mimman khalaq. Berkata orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani, kami ini adalah anak-anak Allah dan juga kecintaannya. Jawab wahai Muhammad, falima yu'adzibukum bidzunubikum, kalau begitu mengapakah Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kalian kepada kalian dikarenakan dosa-dosa kalian? Syahid dosa tersebut adalah bukti bahwa para pelakunya tidaklah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya dia adalah orang yang tidak mendapatkan pengampunan berdasarkan ayat yang alam dalam terkandung dalam surat Ali Imran. Ta'asil ilaha wa taz'umul hubbahu hadha la'umri fil qiyasi shani'u in kunta in kana hubbuka sadiqan la'ata'tah fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kata seorang penyair, engkau menyangka bahwa engkau tayyib ta'asil ilaha wa taz'umul hubbah, engkau bermaksiat kepada al-ilah sedangkan engkau menyangka engkau mencintainya. Hadha la'umri, sungguh perkara ini demi Allah fil qiyasi shani'u, dalam satu contoh yang sangatlah buruk. In kana hubbuka sadiqan la ata'ta. Seandainya cintamu terhadap Allah Subhanahu wa taala, seandainya cintamu itu adalah jujur sejati, maka tentu engkau akan mentaatinya. Fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena sesungguhnya seorang yang cinta akan mentaati siapa yang dicintai. Yaitu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah satu dalil yang menunjukkan tentang lemahnya iman orang yang melaksanakan kemaksiatan tersebut. Dalil tentang lemahnya cintanya terhadap Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Lemah di hadapan Allah. Lemah iman. Lemah cintanya. Lemah dirinya. Dia akan semakin lemah dikarenakan kemaksiatan tersebut akan melemahkan keimanan seseorang, dan apabila imannya lemah maka tentunya pribadinya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala juga semakin melemah. Juga semakin melemah. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Yursilis sama'a alaikum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mudbirin. Berkata Nabi Hud alaihi salatu wasalam kepada kaumnya, dan wahai kaumku, beristighfarlah kalian kepada Allah dan bertobatlah kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan kepada kalian langit, yaitu berupa hujan berkah dari atas langit. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kekuatan di atas kekuatan kalian, yaitu beristighfar dan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sumber kekuatan. Tentunya sebaliknya, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sumber kelemahan dan lemah. Semakin lemah. Wal mu'minul qawi ahabbu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Dan tentunya seorang mukmin yang kuat itu lebih dicintai dan lebih baik kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan seorang mukmin yang lemah. Atharul ma'siyah. Ini salah satu dari dampak negatif maksiat. Menjadikan orang, para pelakunya menjadi lemah. Sahih. Lemah. Diajak untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, pikir-pikir. Berbeda halnya dengan orang yang kuat imannya, maka dia tidak akan pikir panjang. Dengan gampang dan mudah dia akan infakkan. Perhatikan kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu tabarak wa taala anhu dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tatkala Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk bersedekah. Kebetulan saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lagi banyak harta. Maka beliau pun bergembira dan senang hati. Hari ini insyaallah dia akan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sedekahnya berupa seperdua dari hartanya. Berupa seperdua dari hartanya, dan dia mengatakan la asbaqanna Abu Bakrin. Hari ini saya akan lombai Abu Bakar. Kenapa? Dari dulu enggak pernah dia menang. Selalu kalah sama Abu Bakar. Maka pada saat itu kebetulan ada harta, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan la asbaqanna Abu Bakrin. Hari ini sungguh saya akan mendahului, melombai Abu Bakar dalam hal ini. Fa'ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, fa idza Abu Bakrin indah. Ternyata sudah ada Abu Bakar, sudah kalah. Di mana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga yang membuktikan bahwa dia adalah seorang yang benar-benar kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kuat pribadinya, tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menginfakkan seluruh hartanya. Beliau berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ma abqaita li ahli, apa yang kau sisakan bagi keluargamu? Umar bin Khattab mengatakan abqaitu lahum nisfah, saya sisakan bagi keluarga setengah dari harta. Kemudian berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ma abqaita li ahlika, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu tabarak wa ta'ala anhu mengatakan abqaitu lahumullahu wa rasuluh, saya sisakan bagi keluargaku Allah dan Rasulnya. Yaitu tidak ada harta sedikit pun yang disisakan dari harta tersebut, semuanya diinfakkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu tabarak wa ta'ala anhu lillah, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti kuat iman yang ada pada diri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu tabarak wa ta'ala anhu. Syahid kuat iman akan mendorong seseorang untuk tenang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kuat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda halnya dengan maksiat, semakin dia terjerumus dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, biasa saja kemaksiatan tersebut akan mengantarkannya untuk menjual agamanya, saking lemahnya iman. Badiru bil amal fitanan kaqat'il lailil mudlim yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yuri yabi'u dinahu bi'ardin minad dunya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, badiru bil a'mal fitanan, dahuliyah, lombailah fitnah-fitnah, ujian-ujian, musibah ataupun semena dengan itu dari maksiat dengan amalan-amalan saleh. Yang di mana fitnah tersebut bagaikan gelap gulita, kaqat'il lail mudlim, Yusbihur rajul mu'minan, pada pagi hari seorang bisa saja beriman. Wa imsi kafiran, akan tapi pada sore harinya dia kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbih kafir, pada sore harinya dia beriman, pada pagi harinya dia kafir. Yabi'u dinahu bi'aradhim minad dunya, sebabnya dia menjual agamanya dengan sedikit dari perkara dunia. Lemah iman, keimanannya tidak bisa menolaknya, keimanannya tidak bisa mendorongnya untuk terus perkasa dalam kemiskinan, dalam kemiskinan selagi dia berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Lemah, sehingga dia pun tidak ragu untuk menjual agamanya dikarenakan sedikit dari perkara-perkara dunia. Ini adhar, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kemaksiatan tersebut membuatnya selalu terasa kurang, tidak pernah merasa puas, walaupun dia memiliki rezeki yang cukup? Pada apabila dirizkikan, diberikan kepada seorang mukmin, dia terus akan merasa kurang dan tidak pernah merasa puas. As-sadaqah, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, "Ma naqasat sadaqatun min mal." Sedekah itu tidaklah mengurangi harta. "Wa ma fataha 'abdun baba mas'alatin illa fataha Allahu alaihi baba faqrin." Dan tidaklah seorang hamba membuka peluang untuk meminta-minta kecuali Allah Subhanahu wa taala akan membukakan baginya peluang untuk merasa tidak puas. Baba fakrin, akan terus merasa fakir, akan terus merasa kurang dan akan butuh. Apa sebabnya? Satu maksiat, dia buka pintu minta. Meminta kepada orang, mengemis kepada orang. Walaupun ada, akan tapi dia tidak akan pernah merasa puas. Sehingga dia pun dengan rela untuk menjual sedikit dengan untuk menjual agamanya dengan sedikit dari perkara-perkara dunia. Maksiat, satu maksiat membuka pintu meminta, maka dia akan terus merasa kurang, sehingga dia tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakalnya kepada manusia. Sebabnya mengejar dunia, yang dimana mengejar dunia adalah salah satu bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menciptakan kita untuk mengejar dunia. Ya ibadi, tafarraq li ibadati amla qalbaka ginan. Wahai hamba-hambaku, dalam hadis Ma'qil bin Yasar, Abdullah bin Yasar, tayyib, Abdullah bin Ma'qil radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi, Allah jalla wa ala berfirman, wahai hamba-hambaku, tafarraq li ibadati. Wahai hamba-hambaku, teruslah, fokuskanlah waktumu untuk beribadah kepada-Ku. Amla qalbaka ghinan, saya akan memenuhi hatimu dengan kekayaan. Wa amla yadayka rizqan, dan saya akan penuhi tanganmu dengan rizki. Wa la tuba'id minni, dan janganlah engkau menjauh dariku. Amla qalbaka faqran, maka saya akan memenuhi hatimu dengan kemiskinan. Wa amla yadayka syuglan, dan saya akan memenuhi tanganmu dengan urusan-urusan. Sibuk terus, jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjauh dari kebaikan-kebaikan yang lainnya. Adrarul ma'asi, kemaksiatan mendatangkan athar-athar yang berdampak negatif bagi siapa saja yang melaksanakannya, di dunia atau di akhirat. Dan apa yang kita sebutkan adalah sebagian dari hal-hal itu, dan di sana masih banyak dampak-dampak negatif yang lainnya. Apa yang kita sebutkan adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita sebutkan pada saat ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini adalah suatu perkara yang bisa menjadikan kita sebagai seorang muslim yang berusaha untuk berhati-hati. Bukan berarti kita tidak boleh jatuh dalam dosa, la, tidak ada seorang pun yang bisa lepas dari itu. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu terjatuh dalam kesalahan di waktu siang dan juga di waktu malam. Wa ana aghfiru dhunuba jami'an, dan saya adalah satu zat yang senantiasa mengampuni dosa secara menyeluruh. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah, mohonlah kepada pengampunan, saya akan memberikan ampunan. Akan tapi yang kita inginkan adalah agar seorang muslim apabila dia terjatuh dalam dosa, apabila dia terjatuh dalam satu kemaksiatan, hendaknya senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dan kembali. Dapati diri kita sebelum kita binasa. Dapati diri kita sebelum kita terlarut-larut dalam kemaksiatan, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ataupun di akhirat. Alladzina idza asabathum musibah, alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yastaghfiru dzunuba wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik, yaitu mereka orang-orang yang apabila terjatuh melakukan suatu bentuk kekejian atau menganiaya diri-diri mereka, mereka senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, dzakarullah, fastaghfiru lidzunubihim, kemudian mereka pun memintakan ampunan dari dosa-dosa mereka. Wa ma yaghfiru dzunuba illallah, dan siapakah yang akan mengampuni dosa selain Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidaklah melanjutkan dosa-dosa yang mereka laksanakan dalam keadaan mereka mengetahui. Ini yang diinginkan agar kita senantiasa menjauhi dosa, dan kalaulah kita terjatuh hendaknya kita mendapati diri-diri kita dan beristighfar, meminta taubat dan juga ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh teramat beruntung orang yang telah mendapatkan catatan amalannya dalam catatan amalan tersebut istighfar yang banyak. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan berarti kita harus terlindung dari sedikit pun dosa besar ataupun kecil, lah kita mesti akan terjatuh, akan tapi sebaik-baik hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi diri saya sendiri dan juga siapa saja yang mendengarkannya, jauh ataupun dekat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita. Wa jazakumullahu khairan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Faddalu barakallahu fikum.